Konsultasi Syariah. Hujan lebat, boleh tidak sholat jamaah? Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Sholat berjamaah adalah kewajiban bagi laki-laki yang mampu. Berdasarkan pendapat ulama yang kuat atau rajih di antara dua pendapat yang ada dalam masalah ini. Namun sholat berjamaah meskipun wajib, dapat gugur ketika kondisi-kondisi tertentu, di antaranya pada saat hujan lebat. Ukuran lebatnya adalah saat hujan dapat membasahi baju. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, yang artinya, Allah tidak menjadikan agama ini sebagai kesukaran untukmu. Quran Surat Al-Hajj ayat 78. Imam Ibnu Qudamah rahimahullah menerangkan, boleh tidak sholat Jumat dan sholat berjamaah karena hujan yang dapat membasahi pakaian, demikian pula karena lumpur yang dapat membahayakan diri dan pakaiannya. Kemudian beliau menyampaikan dalil yang mendukung penjelasan ini. Abdullah bin Abbas pernah berpesan kepada muadzin beliau di hari ketika turun hujan. Jika kamu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, jangan lanjutkan mengucapkan hayya 'alas shalah, tapi gantilah dengan lafaz sallu fi buyutikum, yang artinya salatlah di rumah-rumah kalian. Melihat arahan ini, masyarakat ketika itu seakan belum bisa menerima. Ibnu Abbas kemudian menanggapi, apakah kalian heran dengan arahan ini? Sungguh seperti ini pernah dilakukan oleh orang yang lebih baik dariku, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya Jumatan itu wajib, namun saya tidak suka membiarkan kalian keluar berjalan di lumpur atau tempat yang licin. Riwayat Bukhari Muslim. Oleh karenanya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan muadzin beliau di malam cuaca sangat dingin atau hujan lebat untuk mengucapkan ala sallu fir rihal, yang artinya, silahkan sholat di rumah kalian. Hadis riwayat Bukhari. Saat menerangkan ungkapan di Zadul Mustaqni yang berbunyi, atau karena hujan dan tanah berlumpur, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menerangkan, ini yaitu hujan lebat dan jalan berlumpur adalah udzur ke-10 di antara udzur-udzur yang membolehkan tidak Jumatan dan sholat jamaah. Jika hujan, lanjut beliau, menyebabkan tanah berlumpur dan licin sampai merepotkan pejalan kaki menuju masjid, maka kondisi seperti ini di antara udzur boleh tidak sholat berjamaah. Syarhul Mumti'. Sehingga, meski hujan telah berhenti, kemudian didapati kondisi jalan ke masjid berlumpur atau becek sampai sangat merepotkan, maka udzur tidak sholat berjamaah tetap ada. Jika tidak, maka udzur boleh tidak sholat berjamaah telah gugur. Demikian, wallahu a'lam bis-shawab.